ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan ayat dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Kemarin kita bahas tentang anfus. Rasulun min anfusikum. Apa yang dimaksud dengan anfus di sini? Ada dua pendapat. Yang pertama yaitu bangsa Arab. Jadi telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan bangsa Arab. Tafsiran ini muskil karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya bangsa Arab. Oleh karena itu, beliau lebih cenderung kepada tafsiran yang kedua, bahwa min anfusikum yang dimaksud min annas, dari kalangan manusia. Gitu. Karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan jin. Hanya untuk golongan jin, beliau tidak sengaja menemui bangsa jin ke tempat-tempat jin, tidak. Jika jin datang kepada beliau, maka beliau sampaikan risalah itu. Atau ketika beliau memberikan ilmunya, wahyu kepada manusia, otomatis itu juga kepada jin. Karena apa? Karena jin juga bertempat tinggal bersama manusia, satu alam dengan manusia. Jadi jika dikatakan bahwa jin itu beda alam dengan manusia, itu keliru. Jin satu alam dengan manusia, yaitu alam dunia ini, di muka bumi ini, sama, persis. Hanya perbedaannya, kita tidak melihat jin, jin melihat kita. Itu bedanya. Kemudian ada beberapa lafaz bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu sengaja dibangkitkan dari kalangan bangsa. Yeah. Misalnya, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu. Dialah Allah yang telah membangkitkan di antara para ummi, yaitu seorang rasul dari mereka, dari bangsa mereka. Yang dimaksud Arab, karena ummiyin di sini yang dimaksud orang-orang Arab jahiliyah yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis pada umumnya, maka disebut ummi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka dengan lafaz minhum. Ya. Ini semakna dengan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum." Ya Allah, bangkitkan seorang rasul minhum, di tengah-tengah mereka, dari bangsa mereka, dari bangsa Arab. Apa lafaz di sini minhum? Bukan min anfusihim. Maka beliau menyimpulkan, jika lafaznya min anfusikum atau min anfusihim, maka yang dimaksud manusia. Tapi jika lafadznya minhum, tanpa anfus minhum, dari mereka, bahkan dimaksud bangsa Arab. Ya. Jika min anfusihim, dari golongan mereka, yang dimaksud dari golongan manusia. Tapi jika minhum tanpa lafaz anfus, maka yang dimaksud dari bangsa Arab. Inilah ucapan beliau, wa ala hadza fa idza ja'at min anfusihim fal murad umumul ummah. Jika terdapat lafaz min anfusihim, maka yang dimaksud adalah dari umat secara umum, berarti manusia. Wa idza ja'at minhum, tapi jika lafaznya itu minhum bukan min anfusihim, fal murad al arab, maka yang dimaksud adalah bangsa Arab. وعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. Dengan memakai tafsiran kedua, maka tidak ada kemuskilan dalam ayat di atas. Nabi عليه الصلاة والسلام betul-betul seorang rasul untuk seluruh manusia, dan beliau dari bangsa Arab. Ya, oleh karena itu Araplah yang pertama kali beriman. Sebelum orang-orang Ajam beriman, orang-orang Arab sudah beriman terlebih dahulu. Ya, dan orang Araplah yang terakhir kali kufur. Ya, artinya ketika di muka bumi sudah tidak ada lagi yang beriman, maka orang Arab masih beriman. Oleh karena itu Ummu Salamah bertanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan yang sangat buruk di mana hari itu kaum muslimin mendapatkan mudarat yang sangat besar dari Dajjal. Ummu Salamah bertanya, "Aina al-Arab?" Ya Rasul, di mana orang-orang Arab waktu itu? Ummu Salamah tidak bertanya di mana orang-orang Islam kaum muslimin hari itu, tapi di mana orang-orang Arab? Karena yang terban di antara kaum muslimin ini Arab. Dan seorang anak muda yang selamat dari fitnah Dajjal, sementara yang lain terfitnah mengikuti Dajjal, adalah pemuda Arab. Ya. Ditambah dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus, yaitu Quraisy. An-nasu tabaun lil Quraisy. Manusia itu mengikuti Quraisy. Yang buruk mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab, yang baik mengikuti Rasul dan para sahabat. Ya. Siapa manusia terburuk di umat ini? Siapa? Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, manusia terburuk Abu Jahal, Abu Lahab. Menentang Nabi, di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun hari ini sebagian orang atau banyak orang menentang Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi tidak di hadapan Nabi. Siapa manusia paling mulia? Quraisy. Gitu ya. Maka orang-orang itu mengikuti Quraisy. Yang buruk mengikuti keburukan Quraisy, yang baik mengikuti kebaikan Quraisy. Kaum muslimin tentu baik. Maka yang terdepan siapa? Quraisy. Maka tidak sah menjadi khalifah. Bahkan bukan hanya tidak sah, tidak mungkin. Tidak mungkin, karena sabda Nabi ini selain perintah juga nubuat, ramalan, bahwa tidak mungkin akan menjadi seorang khalifah kecuali orang Quraisy. Maka dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, terus sampai Umar bin Harun al-Rasyid, dan terus sampai akhir zaman nanti, yang menjadi khalifah semuanya adalah Quraisy. Maka jamaah-jamaah sempalan hari ini yang menyatakan dirinya mempunyai khalifah, mereka telah melanggar sabda Nabi. Tentu khalifah mereka bukan Quraisy. Bagaimana khalifah Quraisy? Orang kelompok mereka lahir di Indonesia ini, lahir di Kediri, mana ada di Kediri orang Quraisy? Secara bukti tidak ada. Ya. Salam jemaah lahir di Kediri, di negeri kita ini, dan mereka mengaku mempunyai khalifah, dan jelas bukan dari Quraisy, dan jelas tidak sah. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan tentang keadaan Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Hasan, maka beliau mengatakan hari itu orang Quraisy mengambil kembali haknya. Artinya setelah sekian ratus tahun, sekian abad tidak ada khalifah yang dipegang oleh orang Quraisy, karena memang tidak ada khalifah, maka muncul kekhalifahan kembali ala manhajin nubuwah, yaitu seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi, yang bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai balasan dari Allah terhadap Hasan yang merelakan jabatan khalifah diberikan kepada Muawiyah. Setahun atau hampir setahun setelah beliau menjadi khalifah, setelah meninggal ayahnya Ali bin Abi Thalib, beliau dibaiat oleh kaum muslimin menjadi khalifah. Tapi beliau demi menjaga persatuan kaum muslimin, maka beliau serahkan jabatan ini kepada Muawiyah. Beliau membaiat Muawiyah. Dan inilah sabda Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau berkhutbah di mimbar dan menggendong Hasan. Setelah Hasan itu terjatuh, ya, berlarian, anak kecil kan, cucu beliau. Beliau gendong Hasan, beliau sebentar melihat Hasan, sebentar melihat jemaah. Sebentar melihat Hasan, sebentar melihat jemaah. Beliau mengatakan, anakku ini, jadi maksud cucu beliau Hasan, anakku ini adalah sayyid dan akan menjadi pendamai antara dua kelompok kaum muslimin. Dan ucapan Nabi ini terbukti pada tahun 41 Hijrah. Ali meninggal 40 Hijrah. Tahun 41 Hijrah, Hasan setelah hampir setahun menjabat sebagai khalifah yang sah, menyerahkan jabatan itu kepada Muawiyah. Dan hari itu tidak ada perselisihan, tidak ada kelompok Ali, kelompok Muawiyah, tidak diteruskan oleh Hasan. Ya, maka terkenal hari itu sebagai Amul Jamaah, tahun Jamaah. Ini pelajaran bagi kita bahwa perselisihan di antara para sahabat ada karena mereka manusia bukan malaikat, tapi cepat selesai. Selesai hanya berapa lama? Tidak berlarut-larut belasan puluhan tahun, tidak. Langsung selesai. Tidak seperti kita hari ini. Terus berselisih. Sahabat sebentar. Dan perselisihan para sahabat adalah perkara dunia, bukan perselisihan akidah, bukan perkara manhaj, bukan perkara agama. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah adalah masalah ijtihad dunia, bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah. Akidah mereka satu, manhaj mereka satu. Wa qawluhu rasulun, lafaz rasul ai min Allah, rasul dari Allah tentunya. Kama qala ta'ala rasulun min Allah, rasul utusan dari Allah. Maka tidak ada ar-rasul itu dari selain Allah kecuali sekedar bahasa. Ya, rasul itu artinya utusan. Ketika saya diutus oleh Bapak Fulan untuk menemui antum, berarti saya rasulnya Bapak Fulan secara bahasa. Ini pun masih dipakai dalam beberapa hadis. Ketika Nabi mengutus seseorang, ketika Zainab mengutus seseorang untuk menemui Nabi, memohon kepada Nabi untuk datang ke rumah Zainab karena anaknya Zainab sakaratul maut. Hadis pun di situ rasul. disebut di situ rasul, utusan secara bahasa. Oleh karena itu kita akan mendapati, kita masih mendapati di dalam Al-Quran dan Sunnah lafaz-lafaz seperti rasul, seperti rob, seperti abd, seperti bid'ah, seperti sunnah, tetapi yang dimaksud itu bahasa, bukan pengertian syar'i. Masih kita jumpai. Loh, kenapa dipakai kaidah bahasa? Bukankah sudah masuk dalam kaidah syar'i? Pakai terus syar'i dong, jangan pakai bahasa. Kalau begitu protes kepada Allah, karena Allah masih menggunakan lafaz salat padahal yang dimaksud doa. Salat itu kan bahasa Arab, artinya doa. Setelah turun syariat Islam, setelah peristiwa Isra Mi'raj, maka yang dimaksud salat adalah perbuatan ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, itu salat. Apakah ketika setelah peristiwa Isra Mi'raj, maka lafaz salat secara bahasa tidak dipakai lagi? Tetap dipakai. Oh, dalam obrolan keseharian tidak, bahkan dalam Al-Qur'an. Dan firman Allah, Inna salataka sakanul lahu. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk mendoakan orang yang menyerahkan zakat. Ya, jika ada orang yang memberikan zakat kepada engkau, maka doakan dia. Sesungguhnya doamu menenteramkan dia yang mengeluarkan zakat itu. Nah, doa di sini oleh Allah memakai lafaz salat. Inna salataka sakanul lahu. Sesungguhnya doamu menenteramkan mereka. Tapi lafaznya salatmu. Ya, maka jangan heran ketika Umar melihat salat tarawih berjamaah pertama kali di Masjid Nabawi setiap malam, beliau mengatakan, ni'matu bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Yang dimaksud bid'ah secara bahasa. Ya, tidak mungkin Umar tidak paham sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tidak mungkin. Ya, bid'ah secara bahasa. Tentang Rasul itu dari Allah dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah, Rasulun min Allah yatlu suhufam mutahhar. Rasul dari Allah, utusan dari Allah yang membacakan suhuf, maka suhuf umum, wahyu disebut suhuf, secara khusus suhuf Ibrahim, secara pengertian khusus bahwa suhuf diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Secara umum maka Al-Quran ini juga disebut suhuf. Maka beliau dikatakan Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhara. Utusan dari Allah yang membacakan suhuf yang suci. Dengan wazan fa'ul, tapi bermakna muf'al. Karena dalam sigot kan tidak ada kan fa'ala, yaf'alu, fa'alan, wa maf'alan, fa'ilun, dan seterusnya. Tidak ada fa'ul, tidak ada rasul. Maka ini bermakna maf'ul. Karena yang empat huruf menjadi mursalun, dari kata arsala yursilu mursalun, yang diutus. Arsala mengutus, arsala yursilu mengutus, mursalun yang diutus. Wa qawluhu aziz, lafaz aziz, aziz ay sa'bun, sulit, sukar, berat. Aziz tentu berbeda dengan nama Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Sa'bun, berat, sulit, tanpa alif lam, aziz. Lianna hadihi al-madata al-ayn wa-zay fil lughati al-arabiyyah tadullu 'ala al-salabah. Karena materi dari dua huruf itu, yaitu ain dan zai, ini ain, zai, ya, zaid. Ini di dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan tentang sesuatu yang keras, yang sulit. Ya, yang keras, yang sulit, yang tidak mudah. Maka disebut ardu azad. Itu tanah yang keras. Tanah yang sulit untuk ditanami, sulit untuk dicangkul dan seterusnya. Maka aziz so'bun, keras, sulit, susah. Maksudnya annahu yas'abu alaihi ma yashuku alaikum. Yang dimaksud azizun alaihi ma anittum, Nabi Muhammad itu aziz. Nabi Muhammad itu merasa sulit, merasa sedih, merasa sangat tidak nyaman. Ma yashuku alaikum, ketika kalian menderita. Orang yang paling prihatin ketika kita semua menderita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih dari ibu kita, lebih dari ayah kita, lebih dari saudara kita. Ya. Kalau di kita ketika kita terkena musibah, buntung kaki kita, selain kita siapa yang sedih? Ya, pertama kali istri kita, suami kita, ayah kita, ibu kita. Ya. Kalah semua dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling prihatin ketika kita semua ini menderita. Ya, maka seluruh ajaran beliau membawa kepada kesejahteraan, kenikmatan dan seterusnya. Maka sejarah telah membuktikan ketika para sahabat taat kepada Allah dan Rasulnya, maka diberi kesejahteraan, kelapangan, kemenangan, kejayaan. Dan ketika para sahabat coba-coba tidak taat kepada Nabi, dalam perang apa? Dalam perang apa? Iya, perang Uhud, sahih. Ya, 50 sahabat yang Nabi tempatkan di Jabal Rumah, yang Nabi berpesan, jangan kalian tinggalkan tempat ini, terus kalian harus di sini, siap memanah apapun yang terjadi. Kalian lihat kami menang atau kalah, tetap berada di tempat ini. Ini wahyu, ini dalil, ini perintah dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat yang 50 itu menolaknya dengan ra'yu. Mereka beranggapan maksud Nabi kalau kita kalah, kita sudah menang, bahwa tentara musuh sudah kucar kacir, ya, makanan, perbekalan, emas dan betis-betis perempuan sudah kelihatan di situ. Mereka lari. Maka mereka melawan dalil tadi, wahyu tadi dengan ro'yu. Maka mereka turun. Ya, kurang lebih tinggal 8 orang kira-kira yang bertahan di situ. Dan terjadilah musibah yang sangat besar. Kaum muslimin porak-poranda kalah, diserang oleh pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu beliau masih kafir. Ini pelajaran yang sangat besar, bahwa kaum muslimin akan ditimpa kekalahan, penderitaan ketika tidak taat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana hari ini kaum muslimin, banyak dari kita yang tidak taat kepada Nabi, tidak menghidupkan sunnah Nabi, tidak menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Maka Allah uji kaum muslimin hari ini dengan ujian yang sangat berat. Ya miskin, ya kalah, ya terinjak-injak, ya terdolimi dan seterusnya dan seterusnya. Maka satu-satunya jalan bagi kita kaum muslimin untuk memperoleh kemenangan adalah kembali kepada sunnah. Gigit sunnah dengan gigi geraham, taati Allah dan Rasulnya sami'na wa ta'ala dengan cara yang benar. Ya. Wa li hadza bu'itha bil hanifiyyati samahah. Oleh karena itu dikatakan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa agama yang hanif, yang samahah. agama yang lurus, agama yang penuh keringanan. Berat bagi Yahudi melaksanakan ajaran Yahudinya. Berat bagi Nasrani mengamalkan ajaran Nasraninya. Tetapi kaum muslimin ringan menjalankan perintah agamanya. Keberatan-keberatan yang ada pada diri Yahudi karena kelakuan mereka, begitu juga Nasrani, diangkat oleh Allah. Ya, maka kita lihat salah satunya ketika Yahudi, Nasrani dan seluruh umat haram memakan harta ghanimah. Haram. Dari mulai Nabi Musa, ya kan, Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh, Nabi Lut kan belum ada jihad, belum ada perang, ya. Yang ada kalau mereka tidak taat kepada Rasulnya diazab, seperti kaum Ad, kaum Samud di negeri Madian dan seterusnya. Nabi Lut. Setelah Nabi Musa ada jihad, ada jihad. Nah, ketika mereka jihad melawan orang-orang kafir, lalu mereka menang, orang-orang kafir binasa, maka tentu orang kafir ini punya harta, ya emas, ya perak, dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh diambil, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dibawa pulang, harus dibakar. Masih ingat kisah Nabi Yusuf bin Nuh yang menghentikan matahari, ya, berdoa kepada Allah agar matahari ditahan. Nah, setelah itu beliau berperang dan menang dan mendapatkan ghanimah rampasan perang, maka dikumpulkan dan dibakar dan tidak mempan, api itu tidak membakar. Kata beliau, Nabi Musa bin Nun, api ini tidak mau membakar karena di antara kalian ada yang gulul, ada yang menyembunyikan ghanimah, menyembunyikan rampasan perang. Ya. Nah, maka setelah ditelusuri dengan cara meletakkan tangan mereka ke tangan Nabi Musa, akhirnya mengakulah seseorang yang menyembunyikan rampasan perang itu. Apa? Emas sebesar kepala sapi, ya. Emas sebesar kepala sapi, ya, harus dibakar. Ya, kita kan sayang. Nah, sekarang semenjak syariat Nabi Muhammad SAW, enggak usah dibakar, tapi dimanfaatkan, dibagi-bagikan. Ringan kan? Meringan. Dulu berat, sekarang menjadi ringan. Jika sama-sama taat kepada Allah, Yahudi, Nasrani, Muslim, yang paling ringan adalah Muslim. Dengan syarat sama-sama taat kepada Allah. Yahudi hari ini ringan sekali, enggak ada ibadah, mereka enggak taat kepada Allah. Yang enggak sholat, yang enggak puasa. Yang dimaksud, jika Yahudi taat kepada Allah, jika Nasrani taat kepada Allah, jika kaum muslimin taat kepada Allah, maka yang paling ringan adalah kaum muslimin. Ya. Bahkan jika kita bandingkan dengan seluruh agama, Islamlah yang paling mudah. Paling-paling mudah. Silakan bandingkan dengan Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya yang mereka konsekuen mengamalkan agamanya. Pasti yang paling mudah. وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إِلَّا اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا. Maka jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan beliau dua pilihan, beliau bebas memilih, maka pasti beliau memilih yang mudah, yang ringan, yang enak. Jika dua-duanya boleh dipilih, ya, puasa silakan, Tidak puasa silakan. Karena safar ya, berbeda dengan qasar. Qasar tidak ada pilihan. Ketika kita safar ya harus qasar. Maka ketika safar tidak qasar tersalah. Allah tidak suka. Berarti kita menolak sedekah dari Allah. Adapun puasa boleh memilih. Ah lebih enak puasa karena tidak terlalu berat di AC terus. Ya, kalau enggak puasa nanti mengqadha di lain hari belum tentu punya kesempatan. Ya silakan. Atau dia berat. Berat. Panas sekali desak-desakan di kereta, di bus. Nah, pilih yang ringan apa? Batalkan. Mudah. Ya. Yeah. Malam yakun itman, selagi tidak mendatangkan dosa, maka walaupun ringan seperti apa, kalau itu mendatangkan dosa tentu tidak akan dipilih oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, yang dipilih oleh beliau itu ketika ringan dan tidak mendatangkan dosa. Jika mendatangkan dosa tentu beliau tidak akan pilih. وهذا من التيسير الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. Inilah di antara kemudahan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk ini, untuk memudahkan ini. Maka di beberapa ayat, di beberapa hadis, maka disebutkan nikmat yang sangat besar dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'anittum, apa yang memberatkan kalian? Sedih bagi beliau, prihatin bagi beliau, terasa amat berat bagi beliau jika kalian menderita. Ma'anittum. Kemudian dibahas oleh beliau tentang sedikit perbedaan ma di sini sebagai masdar atau isim mausul dan seterusnya dibahas oleh beliau. Nah, kemudian juga dibahas oleh beliau tentang azizun, kenapa marfu di situ? Apakah azizun di sini merupakan sifat dari Rasul? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, kan rasulun azizun, sama-sama marfu, sama-sama dhamma ya. Ini sifat bagi rasul. Jadi rasul mempunyai sifat aziz, mempunyai sifat berat, prihatin yang teramat sangat ketika umatnya menderita ya. Atau menjadi masdar muawwal, ini pun ada pembahasan. Atau sebagai khobar muqaddam, khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ketika ada khobar muqaddam tentu ada mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Karena susunan yang normal mubtada dulu apa khobar dulu? Iya, mubtada dulu. Nah, kadang-kadang dibalik, maka disebut mubtada yang diakhirkan dan khobar yang didahulukan. Kemudian harisun alaikum, harisun alaikum, haris. Apa itu haris? Atau hiras. Bazlul judi liidraki amrin maqsudin. Yang dimaksud dengan hiras adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Berarti keburukan apa kebaikan? Kebaikan, karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang diinginkan tentu baik, tidak mungkin menginginkan yang buruk. Ya, yeah. Kalau tadi buruk, sekarang baik. Nabi prihatin, Nabi sedih. Jika kita semua menderita. Itu yang tadi. Yang sekarang, beliau haris, beliau haris, beliau begitu semangat kita semua mendapatkan kebaikan, gitu ya. Wal makna bazilu ghayati juhdihi fi maslahatikum. Beliau betul-betul bersemangat, berusaha sekuat tenaga agar kalian mendapatkan maslahat. Berarti terkumpul dua hal pada diri Nabi, terkumpul dua hal pada diri Rasulullah SAW. Ya, yang pertama sedih, yang kedua senang. Sedih ketika apa? Umatnya menderita. Senang ketika apa? Umatnya bahagia. Ini pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang paling disukai oleh beliau adalah ketika umatnya bahagia. Hal yang paling menyedihkan bagi beliau adalah ketika umatnya menderita. Inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka beliau tidak menghususkan bangsa beliau. Maka beliau tidak menghususkan famili-famili beliau. Bahkan orang-orang terdekat beliau, ayah beliau, ibu beliau, paman-paman beliau, umumnya kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Karena beliau tidak menghususkan orang-orang terdekat beliau. Adapun beliau sebagai manusia, fitrah manusia tidak hilang. Tidak hilang. Tidak mentang-mentang bahwa beliau mengutamakan umatnya, lalu kecintaan beliau kepada ayahnya, ibunya, pamannya hilang. Enggak. Tetap beliau mempunyai fitrah manusia. Maka ketika Jibril datang kepada beliau mengkhabarkan tentang nasib ayah dan ibu beliau yang berada di neraka, maka beliau menangis. Beliau meneteskan air mata dan para sahabat ikut menangis. Berarti fitrah beliau sebagai manusia masih ada. Tetapi hal yang terbesar pada diri beliau adalah sedih ketika umatnya menderita. Senang bahagia ketika umatnya bahagia. Ya. Fahuwa jami'u baina amrayn. Maka beliau Nabi Muhammad SAW mengumpulkan dua perkara. Daf'ul makruhi alladhi afadahu qawluhu, afadahu qawluhu azizun alaihi ma'anittu. Ya. Yang pertama, beliau menolak hal-hal yang tidak disukai dengan lafaz azizun alaihi ma'anittu. Ya. Yang kedua, husulul mahbubilladzi afadahu qawluhu harisun alaikum. Yang kedua, beliau begitu semangat agar semangat berusaha agar kita semua umat beliau bahagia dengan lafaz harisun alaikum. Ya. Wa hadza min ni'matillahi 'alaina. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah kepada kita semua. Wa 'ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam ay yakuna 'ala hadha al-khuluq al-'adhim al-mumaththal biqoulihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adhim. Dan juga nikmat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau memiliki akhlak yang azim, yang agung, dan itu pujian dari Allah langsung. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad akhlaknya terpuji, ya biasa. Nabi Muhammad SAW akhlaknya agung, yang ngomong kita biasa. Ini yang ngomong siapa? Allah Rabbul Alamin. Apa kata Allah tentang diri beliau? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. sungguh engkau berada di atas akhlak yang azim, yang agung, yang besar, lebih dari terpuji. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tafsiran dari salawat Allah untuk Nabi. Kan yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa golongan? Ya, yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada tiga, ya. Ada tiga. Siapa? Allah, malaikat, dan kita orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Diawali dengan khabar sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah untuk Nabi. Berarti ada tiga yang berselawat kepada Nabi. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kita kaum muslimin. Nah, inilah selawat Allah untuk Nabi. Kalau selawat kita, selawat malaikat kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar selawat dan salam tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawatnya Allah bagaimana? Tentu tidak mungkin sama dengan selawat kita. Ya. Allah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena Allah tempat diminta, tidak mungkin Allah minta kepada siapa. Maka salat Allah kepada beliau adalah sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, surat Al-Qalam, ya. Bil mu'minina raufur rahim. Dia, beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rauf rahim terhadap kaum mukminin. Rauf rahim terhadap kaum mukminin. Kalau antum yang sudah belajar bahasa Arab atau sedikit belajar bahasa Arab, bil mu'minina raufur rahim, ini susunan wajar atau tidak? Susunan normal atau tidak? Iya, tidak. Ya, artinya ini kebalik. Yang wajar apa? Raufun rahimun bil mu'minin. Ini yang wajar. Ya, karena seperti tadi, mubtada dulu baru khabar. Kan begitu, mubtada khabar. Ya, raufun rahimun bil mu'minin. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengasih, penyayang, penyantun terhadap orang-orang mukmin, kan begitu. Sama dengan bahasa kita. Ya, nah ini dibalik. Ya, Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang mukmin rauf rahim. Pengasih, penyayang. Dibalikkan. Ya. Apakah Allah kurang cermat sehingga kebalik? Tentu kita tidak mungkin bicara seperti itu, ucapan kufur. Maka Allah sengaja membalik ini. Sengaja Allah membalik kalimat ini. Karena tidak mungkin Allah keliru. Kalau kita, iya, sangat mungkin keliru. Ya, mau dibalik, udah kadung lafadznya kemana-mana, udah biarin gitu aja. Nah itu kita. Allah tidak mungkin. Maka sengaja Allah membalik. Berarti ada maksudnya. Apa maksudnya? Iya, lil hafaz. Untuk pembatasan. Sesuatu yang dibalik mestinya belakangan dikedepankan, mestinya yang di depan dikebelakangin, maka yufidul hafaz. Mengandung faedah pembatasan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dibatasi hanya Nabi Muhammad rauf rahim itu hanya kepada orang-orang mukmin. Maka terhadap orang kafir, terhadap Yahudi, terhadap Nasrani, Nabi tidak rauf, Nabi tidak rahim. Maka keliru besar ketika orang mengatakan bahwa Islam itu tidak menolak Yahudi, Nasrani. Islam itu menganjurkan kebaikan, kasih sayang kepada sesama pemeluk agama Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Dalilnya mana? Rahmatan lil alamin. Keliru besar, bertentangan dengan ayat ini. Enggak ada. Enggak ada kasih sayang terhadap non-muslim, tidak ada. Maksud rahmatan lil alamin itu kan sabda beliau bahwa masing-masing nabi, masing-masing rasul itu untuk umat masing-masing. Bahwa Nabi Hud khusus kaum 'Ad, Nabi Saleh khusus kaum Samud, dan seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa khusus Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, gitu. Untuk seluruh alam. Artinya mau Eropa, mau Arab, mau Jawa, mau manapun wajib beragama Islam ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus. Ya. Nah, maka sekali lagi tidak ada kasih sayang terhadap orang-orang kafir. Insyaallah nanti kita bahas lebih lanjut setelah salat. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Nabi alaihi salatu wassalam itu rauf, rahim hanya kepada orang-orang mukmin. Ya, dengan dalil bahwa dari satu ayat ini saja ya, belum ayat yang lain, belum hadis-hadis lain, dari ayat ini saja dulu. Karena memang ayat-ayat Al-Qur'an satu sama lain saling menafsirkan, saling menguatkan. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, dikuatkan dengan hadis, tidak saling bertentangan. Dan jika satu ayat ini saja kaum muslimin faham, maka tahulah kita bahwa beliau kasih sayang hanya kepada kaum muslimin, kaum mukmin. Ra'uf dengan lafaz ra'fah. Ra'fah ini sifatnya ra'uf fa'ilnya seperti rasul tadi. Ini asyaddur rahmati wa arafuha. Lebih dari rahmat. Ya, asyaddur rahmah. Rahmah yang paling tinggi tingkatannya itu ra'fah. Maka Nabi ra'uf rahim, dua-duanya di bawah. Warahmatu riqqatun bil qalbi tatadammalu al hanwa 'ala al marhum wal 'aqdu 'alayhi bi jalb al khair lahu wa daf'i al darar 'anhu. Adapun rahmah adalah kehalusan yang ada di hati. Jadi hatinya itu tidak kasar tapi halus. Dan orang yang mempunyai sifat rahmah, dia ingin seseorang itu selalu mendapatkan kebaikan. Dia berusaha seseorang yang dia rahmati itu jauh dari kemudaratan. Itulah rahmat. Adapun ucapan riqqatun fil qalbi, halusnya, halus yang ada di hati, lembut yang ada di hati, ini khusus manusia. Adapun Allah tidak boleh. Karena tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Karena tidak ada dalil bahwa Allah mempunyai hati. Untuk mengatakan hati Allah, maka harus dengan dalil. Kalau tidak ada, tidak boleh kita mengatakan. Adapun tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, itu jelas dalilnya. Kita ucapkan persis seperti ucapan Allah. Adapun hati Allah tidak ada, maka tidak boleh kita mensifati Allah dengan seperti itu. Adapun rahmat bagi manusia, maka jelas kelembutan hati. Kemudian beliau membahas sedikit tentang rahmat berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa beliau bersabda, inna lillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Wudi'a minha rahmatun wahidah, yang diletakkan di muka bumi ini satu rahmat, yang 99 Allah simpan, tidak Allah turunkan di dunia ini. Yatarahamu biha al-khalqu, dengan satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini, maka seluruh makhluk berkasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi. Mundu khuliqu ila yaumil qiyamah, semenjak pertama kali mereka diciptakan sampai hari kiamat. Semenjak Adam diturunkan di muka bumi sampai manusia terakhir kelak, entah berapa banyak jumlahnya, mereka berkasih sayang itu berdasarkan satu rahmat. Satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi. Hatta inna dabbata la tarfa'u hafiraha an waladiha, hingga seekor dabbah, seekor binatang, mengangkat kakinya karena takut menimpa anaknya. Khasyata an tusibahu, mengangkat kakinya karena takut kakinya menginjak anaknya. Ini yang paling kecil. Yang lebih besar dari itu banyak sekali, dan itu semua satu rahmat. Maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana yang 99 rahmat yang Allah berikan kepada sedikit manusia. Kan sedikit. Ya. Lebih banyak yang mana? Yang masuk surga atau masuk neraka? Iya, lebih banyak masuk neraka. Imam Muslim meriwayatkan, setiap 1000 orang berapa yang masuk neraka? Iya, 999. Hanya satu yang masuk surga, berarti sedikit sekali. 1 banding 1000, ya kan? Ah, sudah sedikit, rahmatnya banyak. Kayak apa? Ya, maka satu sama lain saling iri, saling dengki, cemburu, tidak ada. Tidak ada. Ya. Seorang istri senang ketika suaminya sedang bercumbu dengan bidadari-bidadari, diangkat rasa cemburu. Ya. Yang ada salam, salam, salamun qawlam min rabbir rahim. Itu yang ada. Tidak ada sedikit pun percekcokan, masalah tidak ada. Maka inilah negeri yang sempurna, Darussalam. Kesitulah mestinya kita bercita-cita. ke situlah mestinya kita berlomba, bukan di dunia ini. Ya, tidak ada apa-apanya dunia ini. Kalau toh kita mendapatkan dunia yang banyak sekali, maka kita tidak tahu sampai kapan. Betul, kita jadi direktur, kita jadi menteri, bahkan jadi raja, presiden, tapi sampai kapan? Ada jaminan sampai 200 tahun lagi, 300 tahun lagi? Tidak ada yang berani mengatakan. Ya. Adapun jannah kekal selama-lamanya. Gitu. فَمَنْ يُحْسِي هَذِهِ الرَّحْمَةَ الَّتِي فِي الْخَلَائِقِ مُنْدُ خُلِكُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمِّيَّةِ وَمَنْ يَتَّتِئُ أَيُّقَدِّرَهَا كَيْبِيَّةِ. Siapa yang sanggup menghitung rahmat yang telah dipergunakan oleh makhluk ini semenjak mereka pertama kali diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat? Siapa? Siapa yang sanggup menghitung? Tentu tidak ada. Ya, yang sanggup menggambarkan seperti apa kaifiahnya, tidak ada yang sanggup. La ahada yastati'u illallah. Tidak ada yang sanggup menghitungnya, menggambarkannya kecuali Allah. Alladhi khalaqa, yaitu zat yang telah menciptakan rahmat tersebut. Ya. وهذه رحمة واحدة فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة. Maka rahmat yang satu seperti itu, bagaimana jika nanti pada hari kiamat Allah merahmati hambanya ini dengan 99 rahmat. Bil-idhafati ila rahmatil ula, jika dibandingkan dengan rahmat yang pertama tadi, yang satu tadi yang ada di muka bumi ini. Wa hal hadhihi ar-rahmatu tudaniha rahmatul makhluk. Maka rahmat ini jelas rahmat Allah yang Allah berikan kepada makhluk. Jadi rahmat itu begini, bahwa namanya satu, ya. Kan kita melihat Allah dan makhluknya mempunyai nama yang sama seperti tadi. Sama-sama punya wajah, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kehendak, sama-sama melihat, sama-sama mendengar. Kan lafadznya sama semua, tetapi pada hakikatnya berbeda. Maka tentu kita meyakini tangan Allah tidak sama dengan tangan kita, wajah Allah tidak sama dengan wajah kita. Begitu juga penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak mungkin sama dengan penglihatan pendengaran kita. Begitu pula rahmat. Maka rahmat Allah tidak mungkin sama dengan rahmat kita. Sebagaimana cemburunya Allah tidak lebih besar dari cemburunya Rasulullah, dan lebih besar dari cemburunya Sa'ad. Ketika Sa'ad ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang akan engkau lakukan ketika engkau pulang dan mendapati istrimu bersama laki-laki lain? Dijawab, akan aku bunuh dua-duanya. Maka Nabi mengatakan bahwa Sa'ad ini adalah orang yang sangat cemburu, dan aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Berarti tidak sama dan tidak boleh disamakan. Adapun nama sama, yang pernah kita bahas waktu itu, sesama makhluk, yaitu antara dunia dengan surga. Sama apa tidak? Sama, sama-sama makhluk. Dunia makhluk, surga makhluk. Dan buah-buahannya, makanannya, minumannya sama secara nama. Dunia ada susu, surga ada susu. Surga ada khamar, dunia ada khamar. Surga ada wanita cantik, dunia juga ada wanita cantik. Ada anggur, ada kurma, ya, ada buah delima, dan seterusnya sama. Apanya? Namanya saja. Adapun rasanya, warnanya, lezatnya, harumnya, dan seterusnya, tidak ada yang sama sekali. Berbeda. Padahal sama-sama makhluk. Maka bagaimana Allah? Ya, lebih tidak sama. Ya, Allah. Ya, kita berdoa jawab. Namun dijelaskan lebih rinci, tidak ada kasih sayang untuk Yahudi Nasrani. Bukankah ada kisah Nabi selalu memberi makan orang Yahudi buta dan kisah-kisah lain sejenis. Banyak kisah seperti ini, banyak sekali, tapi da'i. Kalau itu menunjukkan tentang Nabi berkasih sayang kepada Yahudi dan Nasrani, maka jelas itu batin. Ya. Tetapi ketika Nabi tidak tega melihat ada orang kelaparan, maka kan Nabi tidak melihat Yahudinya, maka Nabi tidak melihat Nasraninya, tapi melihat orang yang sedang lapar. Dan itu tentu boleh. Seperti kita melihat ada orang yang jalan tertate-tate, nenek-nenek, ya, kita tuntun. Ya, kita tuntun menyeberang jalan misalnya, ya. Kita enggak nanya, nek atau kakek, ya. Kristen apa Islam? Ya. Kristen jorogi. Nah, tentu tidak. Tidak seperti itu, ya. Ya karena ya secara fitrah kita kasihan melihat nenek-nenek, kakek-kakek jalan tertate-tate sendirian. Iya. Orang yang enggak pernah sholat pun tergerak hatinya untuk menuntunnya, menolongnya. Apalagi kita yang ahlus sholat berjamaah, tentu lebih kasihan lagi. Ya. Apakah dengan demikian berarti kita keluar dari sifat itu? Tidak. Tidak. Ya. Jelas bahwa Nabi menganjurkan kita untuk asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras, tegas kepada orang-orang kafir. Jelas di akhir-akhir surat Al-Fatihah, ketika Allah mencontohkan siapa Rasul dan para sahabat, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, sangat keras, tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahu, sementara terhadap sesama mereka kaum muslimin rahim, berkasih sayang. Ya, semangatnya semangat itu. Ketika sekali lagi kita menolong orang Kristen yang kesusahan, berarti tidak keluar dari semangat itu. Ya, karena tentu ada fitrah manusia ingin menolong orang yang kesusahan, walaupun dia Kristen. Dan dalil-dalil banyak secara umum. Misalnya ketika Nabi memberi petunjuk bagaimana jika engkau bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, disuruh memepet ke jalan yang sempit, dipepetkan ke jalan yang sempit. Gitu ya. Ini kan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan biasa yang memang dia tidak butuh pertolongan, ya, kita jalan, mereka jalan, dan jalan itu sempit, harus satu-satu, enggak bisa papasan bareng, ya dia yang harus ngalah. Jangan kita. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah pengiriman bantuan ke Palestina seperti yang terakhir yang memakan kurban terlarang caranya? Islam tidak mengatur cara mengirim bantuan dengan cara apa saja, dengan kapal, dengan pesawat, dengan apapun silakan. Dan kaum muslimin berhak mendapatkan bantuan dari kita. Menolong kaum muslimin di Palestina dimanapun, ini pahala, ini kebaikan. Ya, dan menolong kaum muslimin dianjurkan ikhlas. Ya, ikhlas, jangan ria, jangan mengatasnamakan kelompok partai. Ya, ikhlas atas nama kaum muslimin. Ya, kecuali untuk memudahkan seperti yayasan. ya, untuk memudahkan alat saja. Tapi jangan mengatasnamakan, ya, mengatasnamakan kaum muslimin. Kita tidak boleh duduk-duduk di majlis orang kafir atau ahlul bidah. Maksud duduk satu majlis itu bagaimana? Ketika dia sedang melakukan bid'ah atau kekufuran, kita duduk di situ, itu tidak boleh. Dia mengadakan satu majlis karena dia ahlul bid'ah, tentu majlisnya membahas tentang atau membela tentang bid'ah, membela bid'ahnya. Kan begitu, kita duduk di situ, tidak boleh. Atau secara umum kemaksiatan, orang sedang membongkar aib kaum muslimin, kita duduk di situ, tidak boleh. Orang sedang minum khamar, kita duduk di situ, tidak ikut minum, tidak boleh. Orang sedang berjudi, kita duduk di situ, haram. Adapun al-bidah biasa, dia memberikan ceramah bidah, kemudian lagi nunggu azan di depan masjid, ya, lalu kita duduk di sampingnya, boleh tak? Boleh tidak? Boleh, karena dia tidak sedang mendakwahkan bidahnya. Kalau dia sudah mau ngomong bidah, dakwah bidah, ya tinggalin, ya. Selagi ngomong umum tentang dunia, bisnis apa, ya silakan, boleh. Ya, innakum idzam mithluhum. Kalau kita duduk-duduk bersama orang yang bermaksiat, kita sama saja dengan mereka. Adakah penjelasan dari ulama tentang hikmah Rasulullah SAW yang tidak mempunyai anak laki-laki yang tumbuh balik dan beranak pinak? Oh, mohonlah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu sebagai sedut dari'ah. Ya, sedut dari'ah. Karena sudah tidak ada yang menjadi keturunan Nabi dari anak laki-laki. Tapi apa yang tidak diterangkan oleh Allah, maka kita tidak boleh rajmam bil ghaib. Tidak boleh mengira-ira tentang hal yang baik. Apakah kewajiban isbal? Bukan isbal, isbal tidak boleh, ya. Kebalikannya, hanya ada dalam sholat atau juga kehidupan sehari-hari umum, ya. Ketika sholat atau tidak, kita tidak boleh isbal. Ketika sholat atau tidak, kita tidak boleh memakai pakaian sampai ke bawah mata kaki. Tas mata kaki boleh. Tas mata kaki boleh. Di atas mata kaki lebih baik. Ya, ini enggak ada hubungannya dengan sholat. Lebih utama mana, sholat sunnah ba'diyah yang dilaksanakan di masjid atau memilih di rumah saja? Sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumah. Ya, sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumah. Apakah benar diutamakan sholat tahiyatul masjid walaupun matahari hampir terbenam? Tidak, ya. Tahiyatul masjid jelas tidak wajib. Pendapat yang rajih bahwa salat yang wajib hanya 5. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi di hadapan seorang yang baru saja masuk Islam. Berarti tidak wajib. Sementara sholat ketika matahari hampir terbenam yang dimaksud beberapa menit, bukan setengah jam, satu jam, tidak, ya. Maka kalau di kita jam 4:30, jam 5, mungkin 5:30 masih boleh sholat. Masih boleh sholat. Yang tidak boleh beberapa saat menjelang matahari tenggelam, mungkin 3 menit, 4 menit, ya, ketika matahari sudah menguning, ya, bahkan sudah mulai memerah. Islam adalah agama yang sempurna. Tapi kenapa sekarang orang Islam bercerai-berai? Apa yang harus dilakukan agar Islam bersatu? Islam adalah agama yang sempurna. Kenapa sekarang orang Islam yang bercerai-berai orangnya apa Islamnya? Nah, kan orangnya. Maka Islamnya tentu kalau sempurna, sempurna. Yang tidak sempurna orangnya. Ya. Maka jika kaum muslimin mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, pasti akan bersatu. Ya, dan bersatunya dalam kebenaran. Adapun kaum muslimin bersatu, tidak ada perpecahan, semuanya satu golongan, satu umat, tentu sabda Nabi batal. Karena Nabi sudah menyatakan, "Tetap tariku ummati ala 73 firqatan." Bahwa kelak di akhir zaman umatku akan pecah menjadi 73. Tentu sabda Nabi ini pasti terjadi karena beliau Rasul, wahyu. Maka tentu sia-sia ketika kita akan menjadikan kaum muslimin di muka bumi ini satu firqah saja. Berarti sabda Nabi gagal. Maka yang terpenting lanjutan sabda Nabi ini, kulluhum finnar illa ta'ifatan wahidatan. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Nah, bagaimana supaya kita masuk ke dalam satu kelompok ini? Masuk neraka tadi tidak kekal, karena masih umat Nabi Muhammad SAW. Di hadis lain dia mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Berarti yang 72 ini nanti akan masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena berjudi, bukan karena korupsi, bukan karena minum khamr, bukan karena kemaksiatan. Tapi mereka masuk neraka karena beragama dengan cara yang salah. Sebagaimana yang kita lihat hari ini, ada yang Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ada yang Jahmiyah, ada yang Mu'tazilah, dan seterusnya, yang di mana mereka semua terancam masuk neraka. Ah, yang satu sampai ke surga yaitu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata beliau yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ah, kita berusaha sekuat tenaga mengikuti beliau dan para sahabat. Apanya? Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, manasik hajinya. Kemudian termasuk yang paling besar akidah kita. Akidah kita, jangan sampai akidah kita berbeda dengan akidah Rasul dan para sahabat. Jika Rasul dan para sahabat mengatakan tangan Allah, kita ucapkan tangan Allah. Jika Rasul dan para sahabat mengatakan Allah bersemayam di arsh, wajib kita mengatakan Allah bersemayam di arsh. Dan seterusnya, bahkan itu yang terbesar. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, subhanallah. Assalamualaikum.